Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu bayani syai'in min anwa'i sihri. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, babu bayani syai'in min anwa'i sihri. Syarhun qultu, dzakara syarihu huna syai'an minal khawariqi wa karamatil awliya'i wa dzakara ma tarra bihi kathirun minan nasi minal ahwali syaitaniyati allati gharrat kathiran minal awami wal juhali wa dhannu annaha tadulu ala wilayati man jarrat ala yadihi mimman huwa min awliya'i syaitani la min awliya'i rahmani. Thumma qala wali syaikhil islami kitabu al-furqanun baina awliya'i rahmani wa awliya'i syaitani. Oh, ada tanwin, gimana itu ceritanya? Yang mananya? Al-Furqanu. Enggak pakai nun. Nah, kalau itu apa? Wali Syekh Islami Kitabul Furqani. Oh, kalau di babul bayan? Wah, apa bab apa? Bayan gitu. Bayan, babul hikayah. Iya, bayan. Terus qala musannifu rahimahullah ta'ala, qala Ahmadu haddatsana Muhammadu bin Ja'farin haddatsana Aufu haddatsana Hayyanu bin Allai haddatsana Qatanu bin Qabisata an abihi annahu sami'an nabiyya sallallahu wasallama qala innal iyafata wattarqa wattayrata minal jibti. Qala Aufu al-iyafata raja zajarut toiri wattorku al-khattu yukhattu fil ardi wal-jibatu qala al-hasanu rannatu syaitani isnaduhu jayidun wali abi Dawuda wa nasai wabani Hibbana fi sahihihi wal-musnadu minhu. Syarhun qauluhu qala Ahmadu huwa al-imamu Ahmadu bin Muhammad bin Hambalin wa Muhammadu bin Ja'farin huwa masyhurul masyhuru bi Gunzaril Hudli al-Basri thiqatun masyhurun mata sanata sittin wa mi'ataini wa Aufu huwa ibnu Abi Jamilata bi fathil jimi wal abadi al Basri al ma'rufu bi Aufa al A'rabi bi Aufil A'rabi. Oh, bi Aufil A'rabi thiqatun mata sanata sittin au sab'in wa arba'ina walahu sittun wa tamanuna sanatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu al-umura dunya wa ad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Babu bayani syai' min anwa'i syirki. Penjelasan min anwa'i sihri. Ya, penjelasan tentang jenis-jenis kesihir. Ya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qultu dzakara syarih huna, syarih di sini maksudnya siapa? Syekh Abdul Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Yaitu penulis asli dari Fathul Majid, yaitu siapa namanya itu? Nama kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya, penulis Taisir Al-Aziz Al-Hamid, pensyarah dari kitab Tauhid yang disempurnakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan menjadi Fathul Majid ini, belum menyebutkan syai'an minal khawariqa. Ya, wa karamatil awliya. Beliau menyebutkan bagian dari khawarij, hal-hal yang di luar kebiasaan dan karomah para wali. Wa dzakara maghtarra bihi katsirun minan nas. Dan beliau menyebutkan ya, banyak orang yang tertipu minal ahwali syaitaniyah, dari ya, tampilan keadaan-keadaan setan. Allati gharrat katsiran minal awami wal juhali. Ya, yang banyak menipu orang-orang awam, banyak orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Wa dhannu annaha tadullu ala wilayah, bukan wilayah, walayah yang benar. Ya, kalau wilayah kekuasaan, tapi kalau wali mahabbah. Nah, yang menunjukkan akan kewalian. Man jarat ala yadihi. Ya. Menunjukkan akan kewalian seseorang yang ada pada dia, mimman huwa min auliya'i syaitan, padahal dia adalah dari wali-wali setan, la min auliya'i rahman, bukan wali Allah yang maha rahman. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, wali syekhul islam kitabun, dan syekhul islam memiliki sebuah kitab, kitabul furqan, awliya, baina auliya'i syaitan, baina auliya'i rahman wa auliya'i syaitan, faraji'hu, ya, silakan rujuk ke situ. Ya, sedikit promosi yang bukan duniawiyah. Nah, silakan lihat rekaman kajian kita Al-Furqan baina auliya'ir syaitan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir syaitan 73 pertemuan. Nah, di Tambun waktu itu. Ada rekamannya. Qala al-musannif, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far sana auf, sana itu singkatan dari haddatsana. Ya, Auf telah menceritakan sebuah hadis pada kami. Sana Hayyan ibnu Ala, Hayyan ibnu Ala telah menceritakan sebuah hadis pada kami. Ya, kemudian ya, sana Qatanu ibnu Qabisah, Qatan ibnu Qabisah telah menceritakan sebuah hadis pada kami. An Abihi dari bapaknya, annahu sami'an Nabiya, bahwa beliau mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Ya, sesungguhnya iyafah, iyafah itu zajrut tair, ya, menghalau burung. Itu menghalau, itulah apa namanya, menghalau kesialan gitu. Ya, berarti sial dengan nama-namanya, suara-suaranya. Ya, merasa sial dengan arah burung, nama burung, ya, suara burung. Nah, jadi yang namanya iyafah akhassu minat tiarah. Ya, dia bukan, dia lebih khusus daripada tatoyur, ya. Namun dia bukan syirik akbar, mempengaruhi hati dengan sebab yang samar gitulah. Nah, itu iyafah. Ya, sesungguhnya iyafah watarq. Tarqu itu khat. Ya. Ya, kayak garis-garis gitu. Ya, khattu biramal. Ya. Nah, itu nanti dijelaskan itu apa itu. Ya. Apa itu tarqu? Wat tiarah, tiarah jelas ya, merasa sial, tasyaum bimar'in, bimar'iyin au bimasmu, dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Ya, sesungguhnya ini semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minal jibti, termasuk dari jibet. Jibet itu min amali sihir, termasuk dari amal perbuatan sihir. Qala Auf al-iyafah zajrut tayr. Ya, kata Auf, ziyab iyafah itu zajrut tayr. Ya. Yaitu menghalau burung, ya, menghalang burung, menghalau burung. Ya, jadi dia tafaul, ya, tafaul dia itu, ya, merasa nasibnya itu bakal berubah. Ya, wais kemudian, watarq al khattu yukhattu bil arq. Sedangkan tarq, jadi iyafah itu adalah menghalau burung dengan diterbangin burung, hus gitu. Nah, sedangkan tok itu meramal nasib dengan membuat garis di tanah, garis yang digariskan di tanah. Waljibti kata Al-Hasan, ronnatus syaitan. Ya, dia adalah ratapan setan. Isnaduhu jayyid wa li Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi Sahih al-Musnad minhu. Kemudian dijelaskan sini qauluhu qala Ahmad huwa al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, imam. Ya. Muhammad bin Ja'far dia adalah masyhur bi Gundar. Ya, namanya terkenal dengan nama Gundar. Muhammad bin Ja'far. Al-Hudzali al-Basri thiqah masyhur. Mata sanata sittin wa mi'atain. Ya. Baik. Beliau wafat pada tahun 206 Hijriah. Aufun huwa Ibnu Abi Jamilata bi Fathil Jim. Al-Abdi al-Basri al-Ma'ruf bi Auf al-A'rabi thiqah. Mata sanata sittin au sab'in wa arba'ina. Ya. Ya, beliau wafat pada tahun 46 atau 47 Hijriah. Walahu sittun wa samanuna sanatan. Beliau berumur 80 tahun. Ya. Sedangkan Hayyan ibn Ala bit tahtiyah belum ya. Dibaca itu. Oh, belum dibaca ya. Tafadhal Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah taala wa Hayyan ibn Ala huwa bit tahtiyati wa yuqalu Hayyan ibn Mukhariqin Abul Ala'i al-Basri. Maqbulun wa qattanu bi fathataini Abu Sahlin al-Basri saduqun qawluhu an abihi huwa qabisatu bi fathi awalihi ibnu mukhariqin bi dhammil mimi Abu Abdullah al-Hilali sahabiyun nazala al-Basrata qawluhu innal ayafata wattarqa wattayyarata minal jibti tiyarata minal jibti qala aufun al yafatu sajrut tayri wattafa'ulu bi asma'iha wa usu wa aswatiha wa mumarriha wa huwa min adatil arabi wa kasura fi ash'arihim yuqalu afu ya'ifu aifan afa ya'ifu aifan idza zajara wa hadasa wa dhanna qawluhu wattarqu al-khattu yukhattu bil ardi kadha fassarahu aufun wa huwa kadhalika wa qala abu sa'adati wa ad-darbu bil khasa alladhi yaf'aluhu an-nisa'u fa amma at-tiyaratu fa ya'til kalamu 'alayha fi babiha insyaallah ta'ala qawluhu min al-jibti ay as-sikhri qala al-qadhi wal-jibtu fil asli al-fashlu alladhi la khayra fihi thumma stu'ira lima yu'badu min dunillahi walis sahiri wassihri. Nah. Qawluhu qala al-hasanu rinnatus syaitani. Qultu zakara Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflihin anna fit tafsiri Baqiy ibn Makhladin anna iblisa ranna arba'a ronatun hina du'ina waronatun hina uhbita waronatun hina wulidal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waronatun hina nuzilat Fatihatul Kitabi Taib barakallah. Masih waronatun hina nazalat Fatihatul Kitabi. Nah. Ola Sa'id ibn Hasbuk cukup. Oh. Tanggung Pak, iya benar-benar tanggung. Qala Sa'id ibn Jubair. Qala Sa'id ibn Jubairin. Lama la'anallahu iblisa taghayyarat suratuhu an suratil malaikati. Waronna ronatan fakullu ronatin minha fakullu ronatin minha fid dunya ila yaumil qiyamati, rawahu Ibnu Abi Hatimin. Nah. Kemudian Hayyan Ibnu Ala huwa bitahti ya, dengan ada huruf titik di bawah, Hayyan, bukan Habban, bukan Hattan, bukan Hannan. Ya. Yukal dikatakan, disebut juga dia Hayyan bin Mukhariq Abul Ala Al-Basri, kunyahnya Abul Ala Al-Basri. Ya. Ya, beliau adalah seorang perawi yang makbul. Ya, yang diterima hadisnya. Wa qatan bi fathatain, qaf dan ta-nya difathahkan. Beliau kunyahnya Abu Sahlah. Ya. Naam, Al-Basri, saduqun, juga seorang perawi yang sangat jujur. Qalu an abihi, dari bapaknya, yaitu bapaknya Qabisah bi fathi awalihi Qabisah Ibnu Mukhariq, dengan didomahkan mim Mukhariq, Abu Abdullah Al-Hilali, sahabiyun, seorang sahabat yang mulia. Nazala Al-Basrata, beliau singgah dan tinggal di negeri Basrah. Nah, wa qawlu, perkataan Nabi, innal iyafata watarqa watiyarata minal jibti, kata Auf, iyafah adalah zajrut tayir. Iyafah adalah menghalau burung, diterbangin burung itu. Wa tafa'ulu bi asma'iha wa aswatiha, merasa optimis, merasa hoki dengan nama-nama burung dan suara burung. Wa mamarriha, dan arah burung. Ya. Wa huwa min adatil Arab, ya, dan ini termasuk kebiasaan orang-orang Arab. Ya. Wa katsirun, juga kalau diantum tadi apa, kasura ya. Fi asy'arihim, juga banyak disebutkan dalam syair-syair mereka. Yukol misalkan afa ya'ifu aifan. Ya, itu juga dikatakan zajara wa hadasa wa dhanna. Jika maknanya zajara, dihalau burung tadi, diterbangkan. Wa hadasa, diramal. Wa dhanna, dikira, mengira, menduga. Itu makna afa ya'ifu. Nah, sesungguhnya iyafah dan tarq. Tarq itu al-khattu yukhattu fil ard, yaitu meramal nasib dengan garis yang digoreskan di tanah. Fasarhu Auf wa huwa kadzalik. Ini ditafsirkan oleh Auf itu sendiri, dan demikianlah memang maknanya. Kata Abu Sa'adat, apa itu tarq? Tarqun huwa darbu bil hasa alladhi yaf'aluhu an-nisa. Ya. Naam. Yaitu menggores dengan batu kecil, kerikil, dengan hasa, seperti yang dilakukan oleh para wanita. Baik. Ya, dengan romel. Tujuannya untuk apa? Lisihir. Ya, untuk sihir. Ya. Atau kasyaf anil mughayyabat, untuk menyingkap sesuatu yang gaib. Nah. Wa amma tiarah, adapun tiarah, fayati al-kalam 'alaiha fi babiha, insyaallah akan datang nanti di babnya sendiri insyaallah. Ya, mengenai tiarah ini, tatoyur. Ya. Wa qawlu minal jibti, ya, dan perkataan beliau itu semua termasuk dari jibt, ay minas sihri, termasuk dari sihir. Kata Al-Qadi, yang dimaksud Qadi di sini apa? Qadi Al-Baidawi, Abu Abdullah Umar Al-Baidawi. Ya. Kalau antum pernah dengar sahib apa namanya? Tafsir Al-Baidawi. Nah, ini Al-Qadi, bukan Qadi Abu Ya'la, bukan Qadi Iyad. Tapi Qadi Al-Baidawi. Nah, kata Al-Qadi Al-Baidawi, al-jibtu fil asli al-fashalu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan jibt asalnya adalah kegagalan. Ya, la khaira fi, yang enggak memiliki kebaikan. Tsumma stu'ira, kemudian kalimat ini dipinjam, ya, lima ayo abadu min dunia, untuk sesuatu yang disembah selain Allah. Walis sahiri wa sihri, juga untuk digunakan juga kalimat ini untuk penyihir dan untuk sihir itu sendiri. Nah, ya, kalimat ini ada disebutkan di tafsir Al-Baidawi. Wa qawluhu qala al-Hasan, kata al-Hasan, ronnatus syaitan, dia adalah ronnatus syaitan. Ya. Rintihan setan. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, zakara Ibrahim bin Muhammad bin Muflih telah menyebutkan anna fi tafsir Baqi Ibn Makhlat, disebutkan dalam tafsir Baqi bin Makhlat bin Zaid bin bin Yazid Abu Abdurrahman Al-Andalusi itu Al-Qurtubi. Nah, itu disebutkan oleh Baqi bin Makhlat anna iblis ranna arba rannat. Iblis merintih dengan 4 rintihan. 4 kali merintih. Ya. Ini rannatan hina lu'ina, satu rintihan ketika dia dilaknat. Wa rannatan hina uhbita, satu rintihan ketika dia diturunkan dari surga. Wa rannatan hina wulida Rasulullah, satu rintihan ketika dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waranatan hina nazala Fatihatul Kitab. Ya. Dan merintih juga ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Ya. Baik. Kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in murid Ibnu Abbas, lamma la'ana Allah taala iblis, tatkala Allah melaknat iblis, ya, taghayyarat suratuhu, bentuk iblis berubah. An suratin malaika, dari bentuk malaikat. Waranna ronnatan, dan iblis waktu itu betul-betul merintih. Ya, faqulu ronnatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Setiap rintihan di dunia adalah darinya itu nanti hingga hari kiamat. Masya Allah. Naam, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu. Nggak tahu. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa an Sa'id bin Jubairin ani bin Abbasin qala lama fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makata ronal imditu ronatan ijtama'at alaihi junudu ilaihi apa alaihi alaihi. Rawahul Hafidu Ad-Daya'u fil Mukhtarati. Aroninu as-sautu wa qad arana yarunnu roninan. Rona yarinnu roninan. Wa bihadha yadharu makna qawli al-Hasani rahimahullahu qawluhu wa li Abi Dawuda wa Ibnu Hibbana fi sahihihi al-musnadu minhu walam yadhkur tafsira alladhi wasarahu awfun wa qad rawahu Abu Dawuda bi tafsiri al-madhkuri biduni kalamil Hasani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ni bani Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa su'batan minan nujumi faqadiq tabasa su'batan minas sihri zada ma zada. Rawahu Abu Dawuda bi isnadin sahihin. Syarhun wa qada sahahahu An-Nawawi wal-Dhahabi wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa Ibnu Majah sukun haknya. Wa Ibnu Majah. Qauluhu man iktabasa qala Abu Sa'adati qabastu al-ilma waqtabastuhu idza alimtuhu intaha. Qauluhu subatan ay ta'ifatun minal ilmi. Nah, syu'batan berarti ta'ifatan. Ngikutin ini rob sebelumnya kan? Ta'ifatan min ilmin nujumi. Wa syu'batu wa ta'ifatu. Wa minhu al-hadisu al-khaya'u syu'batun minal imani. Ay juz'un minhu. Qawluhu faqadiq tabasa syu'batan minas sihri al-muharramu ta'allumuhu. Qala Syekhul Islami faqada saraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna ilma nujumi minas sihri. Faqad qala ta'ala wala yuflihu as-sakhiru khaisu ata. Qawluhu zada ma zada ay kullama zada man ta'allama min ta'allumil ilmin nujumi zada fil ismi al-hasili zada fil ismi al-hasilu bi ziyadatil iktibasi min syu'batin min syu'abihi fa inna ma ya'taqiduhu fin nujumi minat ta'siri batilun kama anna ta'siro as-sihri batilun wallahu a'lam. Naam. Ya. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, iblis pun merintih. Ijtama'at ilaihi junuduh. Ya, yang pasukannya akhirnya berkumpul kepada iblis. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ad-Diya dalam Mukhtarah. Ya. Ar-ranin maksudnya saut, suara. Wa qad ranna yarinnu raninan gitu wazannya. Wa bihadza maka berdasarkan hal ini yadhharu makna qaulil Hasan. Ya, maka ungkapan Hasan itu diketahui. Itu adalah rinnatul iblis. Ya, juga riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibn Hibban dalam sahihnya dan musnad darinya walam yadhkur. Nah, namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak menyebutkan referensi di sini tafsir alladhi fassarahu Ibn Auf. Ya, tafsir yang Ibn Auf mentafsirkan tadi makna tadi. Waqat rawahu Abu Dawud bi tafsiril madhkur. Imam Abu Daud menyebutkan tafsir yang disebutkan biduni kalamil Hasan, tanpa menyebutkan kalam al-Hasan. Qala an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba sya'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari, ya, sya'batan bagian dari ilmu nujum, faqad kataba sya'batan minas sihri zada ma zada. Ya. Siapa yang mempelajari ilmu nujum berarti dia telah mempelajari bagian ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Zada mazada. Ya. Kullama zada ta'allumuhu min ilmi nujum zada ta'allumuhu lisihir gitu. Ya, semakin bertambah dia belajar ilmu nujum, semakin bertambah dia belajar ilmu sihir, ya, semakin dosa, bisa semakin kufur. Naam. Syarhu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa kada sahahu An-Nawawi wa Dzahabi wa rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Demikianlah yang telah disahihkan An-Nawawi, Adz-Dzahabi, ya, dan Imam Ahmad maupun Ibnu Majah meriwayatkannya. Nah, di sini disebutkan kata Rasulullah, man kataba sa, kata Abu Sa'adat, ya, qabastu al-ilma iktabastuhu idza 'alimtuhu. Jika seorang mengatakan qabastu al-ilma, aku mengutip ilmu, waqtabastuhu, dan mempelajarinya, idza 'alimtuhu, jika aku mengetahuinya. Ini berasal dari kata al-qabsu. Ya. Al-qabsu. Api gitu ya. Intaha. Qawluhu syu'batan, syu'bah itu ta'ifatan. Ya. Siapa yang mempelajari syu'batan bagian, sebagian dari ilmu nujum. Syu'batan itu maksudnya adalah ta'ifatan, sekelompok. Sekelompok dari ilmu nujum. Fa syu'bah ta'ifah, yang namanya syu'bah berarti ada kelompok. Ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong gitu. Di antara hadis al-haya'u syu'batun minal iman. Hadis adalah syu'bah bagian dari iman, ay juz'un minhu, bagian dari iman. Malu adalah syu'bah dari iman, yaitu juz'un, bagian dari iman. Ya. Kemudian sabda Nabi faqad iktabasa syu'batun minas sihri. Siapa yang mempelajari ilmu nujum berarti dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Ai al-muharram ta'allumuhu, yang diharamkan mempelajarinya. Kata Syekhul Islam, faqad sarraha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan gamblang di sini, bi anna ilman nujum minas sihri, bahwa ilmu nujum bagian dari ilmu sihir. Waqad qala ta'ala wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan Allah berfirman, dan tukang sihir tidak akan menang dari manapun dia datang. Ya. Nah, kenapa Pak Munadi? Oh, selalu ketinggalan kayaknya. Kepikiran. Waalaikumsalam. Wa qawluhu zada mazada ay kullama zada min ta'allumi ilmin nujum zada fil ismi al-hasilu bi ziyadatil iktibasi min syu'abati min syu'abihi. Zada mazada. Setiap kali, maksudnya apa? Ay kullama zada, setiap kali bertambah dia pelajari ilmu nujum, bertambah pula dosa yang didapatkan dengan tambahan iktibas bagia, apa namanya, tambahan iktibas tadi, tambahan belajar dia lagi tadi ya, karena bertambahnya pelajaran min syu'abihi, dari cabang-cabangnya. Fa inna ma ya'taqiduhu fi nujum min at-ta'siri batilun, karena apa yang diyakini bahwa ilmu nujum itu memiliki taksir, memiliki pengaruh, itu adalah keyakinan yang batil. Kama anna ta'siru sihri batilun, sebagaimana keyakinan pengaruh sihir ya itu pun juga batil. Wallahu a'lam. Naam, qala al-musannif wadah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa linasa'i min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aqada 'uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. إليه شرح هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزه للنسائي وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله للنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان بن بهر ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنان وغيرها. وروى عن محمد بن المثنى وابن بشار وكتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلال الحديث مات سنة 333، وله 88 سنة. قوله من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سهر، اعلم أن السهرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الحيوط ونفسوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريده من السحر. كل ما يريده ينعقد كل ما يريدنا من السحر. قال تعالى ومن شر النفاسات في العقد، يعني السواهر التي يفعلن ذلك. والنفس هو النفح مع ريق وهو دون التفل، والنفس فعل الساهر. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسهور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا ma'ahu riqun fayakhruju min nafsihi al-khabisati nafsun mumazihun li syarri wal adha muqtarinun lirriqi al-mumazihi lidzalika wa qad sa'ada huwa warruhu asyaitaniyatu ala adal mashhuri fayusibuhu as-sihru bi'idnillahi al-qawni al-qadari la syar'i qalahu Ibnu al-Qayyim qawluhu wa man sahara faqad asyraka nasa fi anna sahira musyrikun nasun fi anna sahira musyrikun itla la itla yata yata yata ti as-sihru yata'atta la yata'atta as-sihru. Tadi saya sebutin nasun itu khobar dari qawluhu ya. Qawluhu nasun. Nah. Terus itla yata'atta as-sihru biduni syirki kama hakahu al-hafidhu an ba'dihim. Baik, cukup ganti. Pak Ahmad lagi coba baca. Ya. Pak Ahmad lagi baca. Itu sampai nanti pas kolam musonin. Wa qawluhu man ta'ala qasyian qauluhu. Iya. Ah. Oh ya. Qala ta'ala qauluhu wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi ay man ta'allaqa qalbahu syai'an bi haitsu ya'tamidu qalbuhu fa'il dari ta'allaqa man ta'allaqa qalbuhu syai'an bi haitsu ya'tamidu alaihi wayarjuhu wa kalahullahu ila dhalika asyai'u asyai'i faman ta'allaqa ala rabbihi wa ilaihi wa sayyidihi wa mualahu wa maulahu rabbi kulli syai'in wa malikahu wa malikihi kafahu wa waqahu wa hafidhahu wa tawallahu fa ni'mal maula wa ni'man nasiri. Allah ta'ala alaysa nasiru fa'il dari ni'mah kan ni'mah bi'sa teman itu wa ni'man nasiru ya Allah ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa man ta'allaqa 'ala sahrati wazan itu ini apa jamak ya jamak ya. Itu fa'alah terus saharah gitu ya saharah ulaika humul kafarah fajarah ya. Gitu ya. Kafarah kufar wa man ta'allaqa 'ala saharati wasyayatini wa ghairihim minal makhluqina wa kul wakalahullahu ila man ta'allaqahu fahalaka wa man ta'ammala dhalika fi ahwalil khalqi wa nadhara bi 'ainil basirati ra'a dhalika ayyanan wa hadha min jawami'il kalami wallahu a'lam jawami'il kalim min jawami'il kalim na'am wallahu a'lam baik qala al musannifu walin nasai min hadis dari riwayat nasai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man aqada siapa yang mengikat uqdatan buhul-buhul ya, suatu buhul summa nafasa fiha kemudian dia tiup-tiup ke buhul tadi faqad sahara berarti dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, siapa yang melakukan sihir berarti dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi, siapa yang bersandar, yang menggantungkan dirinya kepada suatu hal, maka Allah akan mewakilkan hal dia akan diwakilkan kepada hal tersebut. Ya. Syarah di sini. Ya. Ta'allaqa di sini rakana, dia condong syai'an ila syai'. Ya, dan dia gantungkan harapan dia, kolbu dia. Nah. Penjelasan di sini hadal hadisu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan zakarahul musannif, yang disebutkan oleh musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab min hadisi Abu Hurairah dari hadis Abu Hurairah. wa azahu An-Nasa'i linasai, dan beliau menisbatkannya kepada An-Nasa'i. Wa qad rawahu An-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i betul meriwayatkan marfu'an secara marfu', wa hasanahu Ibnu Muflih, dan dihasankan oleh Ibnu Muflih Al-Hanbali. Ya. Wa qawlu An-Nasa'i, siapa sih An-Nasa'i? Wa Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Syu'aib Ibnu Ali Ibnu Sinan Ibnu Bahr Ibnu Dinar Abu Abdurrahman Sahibu Sunan, pengarang kitab Sunan Nasai dan yang lainnya. Rawa an Muhammad ibn Musanna, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Musanna Ibnu Bashar Qutaibah wa khalqin, dan banyak orang, banyak ulama yang beliau riwayatkan. Khalqin makhluk gitu. Wa ilaihi al-muntaha fil ilmi bi ilalil hadisi. Ya. Dan beliaulah, kepada beliaulah itu puncak ilmu akan ilal ilmu hadis. Ilmu cacat hadis, cacat-cacat perawi, beliaulah pemukanya yang paling tersohor. Matasan atas salasin wa salasin wa salasi wa mi'atin. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah. Walahu samanun wa samanuna sanatan, berusia 88 tahun. Rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Wa qawlu man aqada uqdatan, siapa yang mengikat buhul, summa nafasa fiha faqad sahara, kemudian dia tiup, berarti dia telah berbuat sihir. I'lam anna saharata, ketahuilah bahwasanya para tukang sihir, idza aradu amala sihri, apabila mereka ingin mengerjakan sebuah sihir, aqadu al-khuyuta, maka mereka mengikat benang. Ya, wa nafasu ala kulli uqdatin. Ya, dan mereka tiup pada setiap buhul. Hatta yan akida kullu ma yuridun, hingga terjadilah semua yang mereka inginkan dari sihir. Allah berfirman, wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mentiup, menghembus-hembuskan buhul, yakni sawahira, ini para tukang sihir, allati yaf'alna dzalika, yaitu para wanita tukang sihir yang melakukan hal tersebut. Wa nafsu huwa an-nufkhu, an-nufkhu meniup, niupnya ma'ariqa. Ya. Ya. Ditiupnya dengan ada riqa. Ludah dikit itu bukan tafal. Wa huwa duna at-tafli. Ya. Dengan sedikit semburan. Nah. Menyembur di situ. Tapi bukan tafal, bukan meludah, ya. Nah. Wa nafsu fi'lus sihri. Nah, meniup ini adalah perbuatan tukang sihir. Fa idza taqayyafat nafsuh bil khubsi wasyarri alladhi yuriduhu bil mashhuri, yasta'inu 'alayhi bil arwahi al khabisah. Nah. Nah, menyembur ini perbuatan setan. Maka apabila telah terkondisikan jiwanya, si jiwa tukang sihir ini, dia sudah konsentrasi minta bantuan si jin, udah dia takayyafat, dia udah menyatu, udah jiwa dia dengan khubus, ya, jiwa dia dengan keburukan tadi, dengan kejahatan setan tadi, wasyar keburukan alladhi yuridu, yang diinginkan, bil masur, dengan korban yang akan dia sihir, ya, dia udah ini telepati sama setan, sama jin, ya, santet si bulan, santet bulan, santet bulan, gitu. Yasta'inu 'alaihi, dia minta tolong kepada si jin tadi, kepada setan tadi. Ya, bil arwah al khabisah. Dengan roh-roh yang buruk, bukan roh leluhur yang udah mati, bukan. Maksudnya jin. Jin kan punya roh enggak? Punya. Bukan roh leluhur yang udah mati dipanggil lagi, mana bisa, di kuburan udah itu, enggak bisa balik lagi. Ah, ini dengan arwah al khabisah, roh-roh yang buruk, jin-jin jahat. Ya, setan-setan yang jahat. Wa nafakha fi tilkal uqad, dan dia tiup-tiup pada buhul tadi, nafkhan, dengan tiupan mahu arik, dengan ada semburan. Puh. Ya, di komat kamit dia di situ. Ya, fa yakhruju min nafsihi al-khabisah, nafsun mumazihun lis-syarri wal ada. Ya, maka keluarlah jiwanya, kekuatan batin yang tercampur dengan kejahatan dan ada, ya, dan adza itu apa namanya, gangguan, keburukan, penyakit. Muftarik muqtarinun birriq al-mumazzih lidzalika, yang disertai dengan ludah yang dicampuri tadi. Ya. Wa qad tasa'ada wa huwa ar-ruhu syaitaniyah ala adza al-mashhur. Ya, dan ia dan roh setan ini saling membantu, tasa'ada. Roh setaniyah dia untuk ala adza al-mashhur, untuk memberikan gangguan, keburukan kepada korban yang akan disihir. Biidznillahi al-kauni, tapi tentu itu dengan izin Allah kauni, karena memang sudah Allah takdirkan. Al-qadari, yang memang sudah Allah takdirkan. La asyari, bukan dengan ya izin Allah yang syar'i, karena iradah Allah syar'iyah tidak menghendaki adanya sihir. Ya, qalahu Ibnu Qayyim. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim. Kemudian sabda Nabi, "Man sahara faqad asyraka," siapa yang berbuat sihir berarti dia telah berbuat syirik. Ya, ini adalah nasun fi anna sahira musyrikun. Inilah nas tegas yang nas yang tegas bahwasanya penyihir itu musyrik. Idza yata'atta as-sihru biduni syirki. Karena dia tidak akan mendatangkan sihir tanpa kesyirikan. Pasti dia akan mendatangkan kesyirikan, bawain sesaji apa yang diinginkan oleh jin. Nah, sebagaimana ini dihikayatkan oleh Al-Hafidz dari sebagian ulama. Kemudian waman ta'ala qasyan wukila ilaihi, siapa yang menggantungkan sesuatu jimat maka dia akan dijadikan, diwakilkan kepadanya. Ya, Allah akan jadikan dia bersandar kepada benda itu. Aiman ta'ala qalbu syai'an bihaitsu ya'tamidu alaihi. Siapa yang kalbunya bersandar kepada sesuatu hal ya, di mana dia betul-betul bertumpu kepada hal tadi, yarjuhu, diharapkan, waqalahu Allahu ila dzalika syai', Allah akan wakilkan dia, akan serahkan dia kepada sesuatu tadi. Faman ta'allaqa 'ala rabbihi wa ilahihi wa sayyidihi wa maulahu. Namun siapa yang bergantung pada Rabb-nya, ilahnya, sayyidnya, Rabb-nya, Tuhannya, rabbi kulli syai' wa maliki, ya Rabb segala sesuatu dan kerajaan, kafahu, Allah akan mencukupinya. Wa waqahu, Allah akan melindunginya. Wa hafidhahu, Allah akan menjaganya. Ya, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah sebaik-baik maula, pelindung, dan sebaik-baik nasir, penolong. Ya, Allah taala berfirman, "Alaisa Allahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah yang telah mencukupkan hamba-hambanya? Naam. Wa man ta'allaqa 'ala saharah wa syayatin, namun siapa yang bergantung kepada para penyihir dan setan, wagairin, dan yang lainnya dari kalangan makhluk, waqalahu Allahu ila man ta'allaqahu fahalaka. Maka Allah akan menyerahkan ia kepada tempat dia bergantung, maka dia akan binasa. Wa man ta'amala dzalika bi ahwalil khalqi, siapa yang memperhatikan ini? Ya, pada kehidupan makhluk, wa nadhara bi ainil basirah, dan dia mencermati dengan ainil basirah, mata hatinya. Ra'a dzalika ayanan, dia akan melihat dengan jelas. Ya. Wa hadza min jawami'il kalim, wallahu a'lam. Ini termasuk dari jawami'il kalimnya Nabi. Kalimat yang singkat namun penuh makna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal unabbiukum ma al adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nasi. Ya, rawahu Muslimun. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ya, ala unabiyukum ay ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian mal adhu? Al adhu itu asalnya adalah al-bahtu, tuduhan dusta. Ya. Bukan perkataan Ibnu Mas'ud nih, perkataan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mentafsirkannya dengan an-namimah. Ya, karena namimah itu enggak lepas dari al-bahtu, tuduhan dusta. Maukah aku beritahukan apa itu al-ahdu? Al-ahdu adalah namimah. Namimah naqlu kalam min syaksin ila akhar ala wajil ibsad. Ya, mengutip ucapan seseorang ditujukan pada yang lain dengan tujuan merusak hubungan. Ya. Al-qalah ay kasratul qaul. Banyak bicara bainan nas. Banyak membicarakan keburukan, menghasut di antara orang-orang. Naam. Fadala buwakilah. Bismillah. Qala rahimahullah. Syarhun qawluhu ana unabiukum ay ukhbirukum. Naam itu. Wal 'adhu bi fathil muhmadati wa sukunil mu'jamati. Qala Abu Sa'adati hakadha yurwa fi kutubil hadithi. Walladhi fi kutubil gharibi ana unabiukum bil 'idati. Bil idah. Mal idahi. Pakai fathah. Mal idahu. Mal'idatu bikasril aini wa fat wa fathid dadi. Naam. Qala Zamakhsyari asluha al'idhatu fi'latun minal 'adhi wa huwa al-bahtu. Fa hudhifat lamuhu kama hudhifat minas sanati wa syafati wa tujma'u ala idini. Naam, baik, mari perhatikan. Di sini kata Zamakhsyari mengenai al-adhu dengan difatahkan muhmalah dan disukunkan mu'jamah, difatahkan muhmalah, ya huruf fa di situ yang bertitik satu dan disukunkan yang mu'jamah itu yang taknya itu. Kata Abu Sa'adat hakadha yurwa, demikianlah diriwayatkan di kitab-kitab hadis. Ya, walladhi fi kutubul gharib. Ya. Adapun yang disebutkan di buku-buku gharib yaitu gharibul hadis ini. Ala unabiukum ma al-idahu bi kasril ain wa fathil dad. Nah itu. Ya. Ini ya. Tayyib. Kitab-kitab gharibul hadis maksudnya mufrodat, kata-kata yang sulit dalam hadis. Kata Zamakhsyari asluha al-idhah. Dari wazan fi'lah. Idhah wazannya fi'lah. Minal adhi, berasal dari kata adhi. Itu al-bahtu. Al-bahtu tuduhan dusta. Fahudifat lamuhu. Lamnya dihapus. Ya, kan aslinya fi'lah gitu. Ya. Kama hudifat minas sinah dan syafah dan dijamakkannya idin mulhaq. Terus lanjut summa fassarahu idin, ya itu mulhaq jamak mudzakkar salim. Terus summa fassarahu biqaunihi hiya an-namimatu al-qalatu bainan nasi fa atlaqa 'alayha al-'adhu li'annaha la fa atlaqa 'alayha al-adha al-adha. Maaf ulun bih dari atlaqa. Maka beliau memutlakan hal tersebut kepada al-adha. Terus li'annaha la tanfakka tanfakku. La tanfakku anil kadhibi. Nah, karena yang namanya namimah itu enggak lepas dari ya, kedustaan. Anil kadhibi wal buhtani ghaliban. Zakarahul Qurtubi. Nah, enggak lepas dari kadhib dan buhtan, tuduhan busta. Kedustaan. Terus wa dzakara Abdul Barri an Yahya ibni Abi Katsirin qala yufsidun namamu wal kadzabu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi sanadin. Masyaallah. Wa qala Abu Ini kata Ibnu Abdul Bar dari Yahya bin Abi Katsir yang menyebutkan ya, para pengadu domba itu dapat merusak dan para pendusta dapat merusak walaupun hanya sesaat ya, dapat merusak. Yang tukang sihir tidak bisa merusaknya dalam setahun. Terus wa qala Abdul Khattabi fi uyunil masaili wa minas sihri as-sa'yu bin namimati wal ifsadi bainan nasi. Nah, itu disebutkan oleh Abdul Khattab termasuk sihir adalah berkeliling dia berupaya di situ untuk namimah adu domba dan ifsad merusak hubungan manusia. Terus qala fil furu'i wa wajhuhu annahu yaqsidul adza yaqsidul adza bi kalamihi wa amalihi. ala wajhil makri wal hilati asbah sihra asbah sihr iya asbah sihr. Ini jelas ya. Nah, sisi pendalilannya beliau memaksudkan keburukan si tukang adu domba ini dengan ucapannya, perbuatan dia, ya tujuannya untuk makar dan tipu muslihat. Nah, ya, maka ini menyerupai sihir. Walaupun pengadu domba bukan kafir, ya. Tapi kalau si tukang sihir kafir, nah, dia hanya serupa dengan tukang sihir. Ya. Terus wa hadza yu'rafu bil 'urfi wal 'adati annahu yu'tharu yu'assir. Nah, ini diketahui ya, secara urf kita, adat kita bahwasanya ya adu domba seperti ini yu'assir, betul-betul memberikan dampak pengaruh. Terus wa yuntiju ma ya'maluhu as-sihru aw aktsaru. Ah, ini jelas menghasilkan apa yang dilakukan oleh para oleh tukang sihir atau kebanyakannya. Terus fa yu'ta hikmahu taswiyatan bainal mutamatsilaini awil mutaqaribaini. Ah, maka diberikan nih hukumnya ini. Hukum namimah ke hukum sihir. Ya, ini sebagai bentuk penyamaan antara dua hal yang serupa, yang mirip. Ya, antara penyihir dan namam, ya, pengadu domba. Terus lakin yuqalu as-sahiru inama yakfuru liwasfi sihri wa huwa amrun khasun wa daliluhu khasun. Wa hadza laisa bisahirin. Ah. Terus nih perhatikan. Lakin namanya sahir, penyihir, dia kafir. Liwas fisihri, karena sifat sihir yang ada pada dia, yang dilakukan ya, dari pemujaan pada setan, pemberian sesaji, ini perkara yang lebih khusus, dalilnya khusus. Sedangkan namam pengadu domba hada laisa bisahir, bukanlah dia penyihir ya. Namun dia seperti penyihir dalam memberikan pengaruh, bahkan dia lebih buruk pengaruhnya. Terus lanjut wa inna ma yu'athiru amaluhu ma yu'athiruhu fayu'ta hukmuhu hukmahu. Ah, ini maka dia memberikan pengaruh perbuatan pengadu domba ini. Ya, ma yu'athiruhu. Ya, seperti pengaruh yang diberikan oleh penyihir dari amalan-amalan sihir dia. Maka hukumnya, hukum sihir diberikan pada hukum si pengadu domba, namam. Terus illa fi ma ikhtassa bihi minal kufri wa adami qabuli taubati intaha mulakhasan. Ah. Hanya saja sini dikhususkan ya dari kekufuran penyihir tidak pengadu domba tidak kafir, penyihir kafir. Ya, pengadu domba diterima taubatnya, sedangkan penyihir dukun mendapat ulama tidak diterima taubatnya. Itu kan dia dihukum mati walam yustatab, kan begitu. Nah, tanpa perlu dimintai taubat. Ya. Terus wa bihi yadhharu mutabaqatul hadits li tarjamati. Wa huwa yadullu ala tahrimin namimati wa huwa mujma'un alaihi qala ibnu maka dari sini nampak ya mutabaqah korelasi hadis ini dengan tarjamah dengan bab ini yang menunjukkan akan haramnya namimah. Tapi cukup sampai sini dulu ya, udah ngantuk ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mm-hmm.